Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. القراءة عند الجميع. قم يا بلال، ما معنى الحديث بلغتنا؟ Makna al-hadith, makna hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia keubahnya seperti ratusan ekor kuda atau unta. Hampir engkau tidak akan menemukan di antaranya sebagai rahilah. Apa maknanya maksud dari hadisnya ya Bilal? Apa maksud dari hadisnya bahwa manusia ini tak ubahnya bagikan ratusan onta, hampir-hampir kita tidak menjumpai satu onta yang bisa menjadi tunggangan, bisa ditunggang, bisa dipakai membawa air minum, atau menyiram tanaman, atau membawa barang-barang. Apa maknanya? Apa maksudnya kok manusia diumpamakan seperti ratusan onta? Sulit untuk menemukan satu ekor onta yang bisa dimanfaatkan sebagai rahilah, sebagai tunggangan. Sulit. Naam ahsanta, bahwa sulit sekali untuk menemukan pada diri manusia itu sifat al-kamil, manusia yang sempurna atau mendekati kesempurnaan. Itu qalil, sangat sedikit. Barakallahu fikum. Aina'am ahsanta fadhal. Kita baca hadis yang terakhir, kemudian kita kembali membaca makna atau syarah hadis yang baru kita hafal dan baca. Hadis terakhir, hadis at-tasi' wa tis'un, hadis yang ke-99. Qala as-Sa'di rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamri, rawahu at-Tirmidzi. Kata beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang zaman atas manusia orang yang memegangi agamanya, orang yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebelum kita membaca syarahnya, kita menyelesaikan syarah hadis sebelumnya. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ada khabar, ada berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kekurangan itu menimpa mayoritas manusia. Ini informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kesempurnaan atau mendekati kesempurnaan pada manusia itu adalah qalil, sangat sedikit. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagikan ratusan unta, maka sangat sulit kita menemukan dan menjumpai satu ekor unta yang bisa dipakai, yang bisa ditunggangi, atau yang bisa dimanfaatkan untuk membawa barang dan seterusnya. Qala rahimahullah, wa ammal irsyadu. Adapun al-irsyad, kandungan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-irsyad, sebuah bimbingan hidup. Barakallahu fikum. Fa inna madmuna hadzal khabari irsyadun minhu sallallahu alaihi wasallam ila annahu yanbaghi li majmu'il ummati ayyas'au wa yajtahidu fi ta'hilir rijal. Kandungan dari berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat manusia, bimbingannya adalah sepantasnya, seharusnya bagi sejumlah umat ini untuk berusaha dan bersungguh-sungguh mewujudkan ar-rijal, mewujudkan generasi yang punya keahlian, mewujudkan generasi yang fi ta'hilir rijal, menyiapkan generasi yang punya keahlian. Alladzina yasluhuna lil qiyam bil muhimmat, generasi yang memang mereka pantas untuk memikul hal-hal penting dalam hidup. Jadi ada irsyad, bimbingan di dalam hadis ini kepada segenap umat untuk mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam mewujudkan generasi rijal yang punya keahlian, yang nanti mereka mampu dan sanggup untuk melaksanakan atau memikul tugas-tugas muhimmat yang penting. Wal umur al-kulliyatil amatin nafa', yang akan patut mampu memikul perkara-perkara yang bersifat umum menyeluruh manfaatnya. Allahu Akbar. Ini irsyad di dalam hadis yang kita baca dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa siapapun dia dari umat ini harus memiliki kesungguh-sungguhan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan generasi yang punya keahlian, yang patut, pantas, bagus, bisa, siap untuk memikul perkara-perkara penting yang manfaatnya menyeluruh buat umat. Barakallahu fikum. Arahnya akan disebutkan. Waqad arsyadallahu ila hadzal ma'na fi qawlihi, dan Allah jalla wa ala telah membimbing kepada makna ini dalam firman-Nya. falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata beliau, yang mengarahkan dan yang membimbing kepada hal besar ini, bahwa kita dianjurkan, diarahkan, didorong, ditopang untuk mewujudkan generasi yang punya keahlian di masa depan yang akan siap memikul hal-hal penting dalam urusan umat, adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Mengapa tidak ada seseorang atau kelompok dari umat itu pergi untuk bertafaqquh fiddin, mengkaji dan mendalami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini berbicara tentang berangkat jihad. Wa ma kanal mu'minun liyamfiru kafa. Tidak patut. Tidak pantas seluruh mukminin untuk berangkat berperang semuanya. Semestinya harus ada orang-orang yang bertafaqquh fiddin, mengkaji dan mendalami agamanya. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Generasi, kelompok yang akan memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka. Ini barakallahu fikum, bimbingan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwa apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan, mendidik, membimbing, mengajarkan generasi tentang agamanya, ini adalah usaha yang sangat besar menyiapkan generasi yang akan datang, barakallahu fikum, yang akan memikul amanat-amanat besar, hal-hal penting. Bukankah barakallahu fikum kerusakan generasi itu diawali dari kerusakan berumah tangga? Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dia akan mampu untuk memikul hidup berumah tangga dengan baik, bagus, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa ta'ala. Contoh. Nah, membentuk generasi melalui majlis ilmu itu adalah usaha yang sangat besar yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Fa'amara bil jihad. Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk berjihad di dalam ayat ini. Wa ayyakuma bihi ta'ifatun kafiyah. Agar sekelompok dari kaum itu yang tampil bangkit untuk menegakkan jihad. Wa ayyatasadda lil ilmi ta'ifatun ukhra. Agar sebagian lagi bangkit untuk mempelajari ilmu, tidak semuanya keluar untuk berjihad, tetapi sebagiannya berangkat berperang dan sebagiannya tafaqquh fi dinillah. Tujuannya apa? Liyu'ina haula haula wa haula haula. Agar mereka itu saling bahu membahu, saling topang menopang, barakallahu fikum, saling tolong menolong. Orang yang berangkat berperang itu butuh bantuan. Selain bantuan finansial, barakallahu fikum, juga bantuan untuk mendidik generasinya yang akan datang, atau istri-istri mereka yang ditinggalkan perlu diperhatikan, perlu kemudian diajari, dibimbing. Bagaimana kalau mereka meninggal di medan laga? Lebih harus lagi untuk memberikan kepedulian terhadap barakallahu fikum mereka. Jadi keberadaan dua kelompok ini, mereka berperang, berangkat berperang, sebagiannya adalah mengurus urusan, yaitu belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kedua-duanya adalah dalam usaha yang sangat besar. Karena mereka akan saling bahu-membahu, saling topang-menopang. Wa amruhu ta'ala bil wilayat wa tauliyati amrum biha. Allahu Jalla wa'ala, perintah Allahu Jalla wa'ala bil wilayat, untuk mengurus, untuk mengatur, itu adalah perintah biha, ya, seharusnya ada perintah biha, maksudnya ada orang yang bertugas demikian. Bertugas untuk membagi, oh, sampean yang pantas untuk berangkat berjihad. Sampean yang patut duduk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa bima la tatimmu illa bihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Tentu minasyurut wal mukammilat. Dari syarat-syarat dan hal-hal yang akan bisa menyempurnakan tugas-tugas tersebut sebagai mujahid berperang di medan laga, atau mungkin dia belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal wadha'ifud diniyatu wad-dunyawiyatu wal a'malul kulliyatu la budda lin-nasi minha. Tugas-tugas agama, tugas-tugas dunia, atau amalan secara menyuruh, tidak boleh tidak manusia itu harus terlibat padanya. Harus terlibat, barakallahu fikum. Wa la tatimmu maslahatuhum illa biha. Tidak mungkin akan sempurna kemaslahatan hidup mereka kecuali dengannya, dengan wadhaif, adanya para petugas, ada orang yang ngajar, ada orang yang barakallahu fikum menjalankan dunianya, dan seterusnya. Wahiya la tatimmu illa bi ayyatawallaha al-akifa'u wal-umana'u. Dan tidak akan sempurna dunia dan urusan akhiratnya, atau amalan-amalan yang bersifat menyeluruh, kecuali memberikan amanat itu kepada orang yang akifa, memiliki kecukupan dalam bidang ilmu, ilmu terkait dengan dunia, barakallahu fikum. Jikalau itu kaitannya dengan ulama, butuh alim ulama. Wadhalika yastad'i as-sa'yu fi tahsili hadhihi al-awsab bihasabil istita'ah. Ini semuanya memanggil agar ada upaya dan usaha untuk bisa mewujudkan sifat-sifat tersebut bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Barakallahu fikum. Ini bagian pertanian, perekonomian, ini keamanan, ini barakallahu fikum kesejahteraan misalkan sosial, dibagi tugas-tugas barakallahu fikum. Namun semuanya dituntut untuk kemudian umana, menjadi orang yang terpercaya, kemudian biqadril istita', dengan kesanggupan yang ada barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya, agar kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak pernah akan bisa berjalan seorang diri. Tidak akan pernah bisa, barakallahu fikum. Kita tetap membutuhkan tangan orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa seseorang absombong misalkan, sudahlah pergi aja ke rumahmu, ngusir istrinya, saya bisa kok ngerjakan semuanya. Ngopeni anaknya, masakkan anaknya, nyuci pakaian anaknya. Ya mungkin sehari dua hari sampean bisa. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu nanti ngeluh, nggak bisa, barakallahu fikum. Ya, begitu juga al-um bergaya, ya minta cerai misalkan dengan tanpa alasan syar'i, persoalan kecil, rahimani wa rahimakumullah, nuntut cerai. Saya bisa kok melihara anakku wa gagah, gaya. Ya. Kemudian minta diceraikan oleh suaminya. Sekurang apapun al-ab, jika hidup bersamamu, maka tetap itu akan lebih berguna buat dirimu. Dia akan melindunginya, akan menutupi kebutuhan-kebutuhan walaupun mungkin kurang atau banyak hal yang Allah Jalla wa'ala mengaitkan hidup kita sebagai seorang wanita dengan pasangan hidup itu sendiri. Jadi tidak bisa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam urusan yang sangat besar, apalagi negara urusannya, butuh barakallahu fikum orang-orang yang berkompeten untuk memberikan bantuan. Bantuan untuk mengurusi urusan kenegaraan rahimani wa rahimakumullah. Ya, sama di lingkungan pondok pesantren, kerjasama antara semua bagian rahimani wa rahimakumullah untuk menjalankan roda dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau bahwa ini semuanya menuntut agar ada upaya untuk bisa mewujudkan sifat-sifat bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita menuntut orang lain harus sama dengan diri kita. Kalau enggak sama, enggak bagus, enggak becus, enggak beres, dan seterusnya. Sementara manusia ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang banyak dia bisa lakukan. Ada mungkin dia enggak sekolah. Ada orang yang terbatas yang dia bisa lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita menuntut orang untuk kemudian berbuat seperti diri kita sendiri. Nah, ketika kita membangun adanya ta'awun, disinilah kita saling isi-mengisi. Kekosongan, kekurangan kita sempurnakan, kekosongan kita isi, barakallahu fikum. Ini ta'awun dalam menjalankan tugas di dalam hidup kita. Makanya barakallahu fikum, saya tidak henti-hentinya untuk mengajak agar terus kita menjaga persaudaraan kita di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, karena nilai persaudaraan itu atau persaudaraan dalam hidup merupakan prinsip di dalam agama kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Qala Allah ta'ala terkait dengan berbuat bihasabil istita'ah atau memposisikan seseorang sesuai dengan kemampuannya, dasarnya adalah fattakullah mastata'tum wallahu a'lam. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian, wallahu a'lam. Ini bimbingannya. Jadi dari hadis Abdullah ibn Umar ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, berita bahwa sulit menemukan manusia yang sempurna atau mendekati kesempurnaan. Maksudnya semuanya rata-rata ada padanya kekurangan. Rata-rata pada manusia itu terdapat barakallahu fikum kekurangan rahimani wa rahimakumullah pada diri mereka. Kekurangan itu sudah disebutkan oleh beliau ada dua penyebab utamanya, yaitu al-jahlu wal-zulmu. Sifat kejahilan yang ada pada manusia dan sifat al-zulm, kezaliman yang ada pada manusia. Sehingga ketika seseorang belajar ilmu agama, berarti kan ini adalah langkah yang paling tepat untuk kemudian menjadikan diri kita, ya kalau tidak sempurna, mendekati kepada kesempurnaan. Mendekati barakallahu fikum kepada kesempurnaan. Kita belajar ilmu untuk menghilangkan kejahilan. Kita belajar ilmu untuk mengerti kita itu berbuat zalim atau berbuat adil dengan ilmu agama. Maka dengan ilmulah seseorang akan bisa mendekati kepada al-kamal, kesempurnaan secara manusia. Dalam apa namanya kesempurnaan manusiawi, yaitu dengan ilmu barakallahu fikum dan dengan al-amal. Kedua, di dalam hadis ini ada irsyad, ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita umat ini ada upaya, ada usaha yang kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan generasi yang punya keahlian. Punya keahlian yang nanti di belakang hari mereka pantas, patut, bagus, baik di dalam memikul amanat-amanat yang penting. Tugas-tugas yang besar, barakallahu fikum, manfaatnya. Beliau mengingatkan bahwa ketika seseorang berjihad, jangan semuanya keluar, tetapi ada sebagian yang duduk belajar ilmu agama. Maka dari sini kita mengetahui bahwa menyiapkan generasi yang akan datang itu harus melalui sentuhan ilmu agama. Sentuhan ilmu agama, barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah memiliki para generasi yang tangguh tanpa melalui ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tentunya ya untuk berjihad harus kita menyiapkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat, yakni generasi yang fisiknya kita maksudkan, yang nanti dengan sentuhan ilmu, dengan pembelajaran mengelola fisik, kemudian bisa menjadi orang yang kuat bertempur, berperang, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka oleh karena itu kalau Syekhuna Mukbir rahimahullah sangat menganjurkan dan mendukung olahraga. Ya, beliau terkadang menganjurkan barakallahu fikum kepada kita semuanya untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berjalan terkadang memakai sendal dan terkadang tidak memakai sendal. Barakallahu fi. Tidak memakai sendal itu sangat beliau anjurkan, barakallahu fi. Karena faedahnya adalah besar, termasuk mengolah fisik kita. Beliau juga rahimahullah ketika sore beliau latihan untuk kemudian menembak. Padahal tua, sudah umuran 70 tahun, ia masih belajar latihan. Ya, makanya para syabab, barakallahu fikum, harus melatih fisiknya. Ya, ya mungkin antum bikin untuk ngangkat ya beban misalkan, ya punya kreasi untuk mengolah badannya agar ya kokoh dan kuat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mari kita baca syarah hadith keberikutnya, hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa akan datang waktunya pada lapisan manusia, kondisinya orang yang memegangi prinsip agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Hadis ini sebagian ulama mensahihkannya dan sebagiannya pula mendhaifkannya. Kita berangkat membaca syarahnya dalam pandangan ulama yang mensahihkannya. Kalau Imam Al-Albani rahimahullah melihat hadisnya sahih, Syekh Rabi dalam satu kesempatan hafizahullah menyebutkan bahwa saya dalam satu dirosah saya, kata beliau, menemukan hadis ini adalah lemah. Namun saya akan mengulangi lagi dirosah, dirosatihi, untuk mengkajinya lagi, kata beliau, barakallahu fikum. Ala kulli hal, kelangsungan hadisnya itu memiliki makna yang sangat dalam. Apa kelangsungannya? Ajrul wahidi minhum ka ajril khamsina. Ajrul wahid minhum, orang yang memegang prinsip agama seperti orang yang memegang bara api, ajrul wahid minhum, nilai ganjaran pahala seseorang dari mereka, maksudnya memegang ya prinsip agamanya, pahalanya ka ajril khamsin, bagaikan pahala 50 orang berbuat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, qalu minna au minhum ya Rasulullah, 50 itu dari mereka, minna dari kita, ya 50 bandingannya kami ini, atau 50 dari mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minkum. Orang yang memegang prinsip agamanya di waktu itu bagaikan orang yang memegang bara api. Pahala seseorang yang mengamalkan atau berpegang dengan prinsip agamanya akan mendapatkan nilai 50 di antara kalian. Loh, tidak terkaget para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun Al-Imam Rabi' menjelaskan hal ini, ini dalam satu bagian dalam persoalan tertentu. Karena nilai sahabat suhbah itu tidak akan bisa digapai oleh apapun juga. Nilai sahabat mungkin dalam satu hal dia bisa mencapai demikian, namun tetap dia tidak akan bisa mencapai nilai suhbah, sahabat, dia persahabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita baca, wa hadzal haditsu aidan yaqtadi khabaran wa irsyada. Coba. Beliau mengatakan hadis ini mengandung khabaran, ada informasi, wa irsyadan, dan juga ada bimbingan. Ammal khabaru, adapun informasi melalui hadis ini, kata beliau, fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, annahu fi akhiriz zaman, di akhir zaman, yaqillul khairu wa asbabuhu, akan mengikis kebaikan itu dan sebab-sebab kebaikan itu terkikis. Wa yaqsuru syarru wa asbabuhu, dan semakin membludak, menjamur, bertambah banyak kejahatan dan sebab-sebab kejahatan itu. Wa annahu inda dhalik yakunul mutamassiku biddin minan nas aqallal qalil. Di saat itu, kata beliau, orang yang memegangi prinsip agamanya dari manusia ini berada dalam aqallal qalil, jumlah yang paling sedikit, ay minoritas. Wa hadzal qalil, jumlah yang sedikit yang memegangi prinsip agamanya, fi halatin syiddah, dalam kondisi yang sangat berat kondisinya, wa masyaqqatin azimah, dan pada kondisi yang sangat berat, masyaqqah, sulit, yang sangat besar. Ya, jadi orang yang sudah sedikit kondisinya seperti ini, ya, syiddah, menemukan hal-hal yang sangat memberatkan, menakutkan, ujian, kahalatil qabidhi alal jamar, seperti kondisi seseorang yang memegang bara api, ya perih dong, pedih kondisinya seperti itu. Ya, Kenapa sampai demikian? Min quwwatil mu'aridin. Karena banyaknya para penentang, orang-orang yang menentang, wa kathratil fitanil mudhillah. Banyaknya fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitani syahawat, wa syukuk wal ilhad, fitnah syubuhat, fitnah syukuk, meragukan hal-hal yang mendatangkan keraguan, wal ilhad, penyimpangan. Wa fitani syahawati, wan sirafil khalqi ila dunya, wan himakihim fiha, fitnah-fitnah syahawat. Ini yang dihadapi. Ujian orang-orang yang memegangi prinsip agamanya harus menghadapi berbagai macam fitnah. Fitnah syahawat, fitnah syubuhat, wan sirafil khalq, dan ya, berpalingnya makhluk ini kepada dunia dan berkecimpung dalam dunia, zahiran wa batina, lahiriah dan batinnya. Ya, bukan berarti kemudian tidak mencari makan dan minum, maksudnya sampai kemudian bergelut dengan dunia yang menghancurkan tentu akhiratnya. Wa dha'fil iman wa syiddatit tafarrud li qillatil mu'in wal musa'id. Dibarengi dengan lemahnya iman dan sakitnya ketika sendirian. Kenapa? Pembantu, penolong, semuanya dalam kondisi qillah. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Barakallahu fikum. Ya, kalau misalkan keberadaan kita sekarang ini dibagi-bagi balik ke kampungnya, berapa sih jumlahnya? Orang-orang yang mengenal kebaikan, barakallahu fikum, sangat sedikit. Ya, masyarakat tidak ada yang akan mendukung dia, memberikan pembelaan. Yang membela mungkin ketika pulang ke Sulawesi ya, dari temannya Sumbawa, ya doakan nana minta menghadapi ujian seperti ini. Ya, temannya cuma bisa mendoakan. Barakallahu fikum. Nah, ini kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan di bawah, barakallahu fikum, bahwa kondisi kita ini memang tepat, kata Sa'd rahimahullah, dengan kondisi sekarang kita ini. Beliau kemudian menjelaskan panjang lebar tentang ujian-ujian besar, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan tutup pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Sekalian kita mencari, barakallahu fikum, ya, kitab menjadi apa namanya penggantinya, dan tetap kita mencari, ya, membaca syuruh para ulama terkait dengan hadis, barakallahu fikum biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.